Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukhiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyati a'malina, wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita dari kitab At-Tuhfatu Al-Wusabiyyah fi Tasilimatan Al-Ajurumiyyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang ad-dhamir, bahwasanya domir yaitu terbagi menjadi dua, domir mustatir dan domir baris. Mustatir yang laisa lahu surah, tidak ada bentuknya. Ya, baris yang dia memiliki surah. Baris terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Ya. Muttasil ada yang dalam keadaan dia fi mahalli rafa, seperti kalau bersambung dengan fi'il menjadi fa'il atau naibul fa'il. Akaltu, ra'aitu, dahabta, dan seterusnya. Bisa fi mahalli nasab, contohnya ra'aituka daraktuhu sebagai maf'ulun bih. Bisa fi mahalli jar, contohnya laka, lahu, li, dan lain sebagainya. Ya, di sini sebagai fi mahalli jar majrur bi al-har. Dhamir munfasil ya, hanya ada dua keadaan, fi mahalli rafa dan fi mahalli nasab. Fi mahalli rafa seperti huwa, ana, nahnu, anta, anti, dan seterusnya. Fi mahalli nasab seperti iya, ya, iyana, iyaka, dan seterusnya. Kita kembali kepada bab yang kita pelajari, yaitu masih ya yang berkaitan dengan al-fa'il. Qala asy-syarihu hafizahullah ta'ala. فالمتصل هو الذي لا يبتدا به الكلام ولا يقع بعد الا في الاختيار. Ini apa yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. فالمتصل والفاعل المضمر ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل. Kata beliau, fa'il yang dalam bentuk dhamir terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Fa'il yang dalam bentuk dhamir terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Falmuttasil huwa alladhi la yubtada'u bihi al-kalam. Yang tidak dimulai dengannya al-kalam, wala yaqa' ba'da illa fil ikhtiyar. Dan tidak terdapat setelah illa pada keadaan ikhtiar. Jadi tidak kita sebutkan apa itu ikhtiar, tapi kita akan jelaskan di sini. Kata'i seperti domirta fi kumtu, pada perkataan kita kumtu. Ya, fa innahu domirun muttasil. Kumtu domirun muttasil. Ya, li'annahu la yubtada'u bihi al-kalam, fala yuqal tu qama. Tidak kita katakan tu qama. Wala yaqa' ba'da illa fil ikhtiyar. Dan tidak terdapat setelah illa fil ikhtiyar. Fala yuqal maqama illa tu. Ya, sebagaimana kita ceritakan kemarin. Wa ma'na al-ikhtiyar ay fi ghairi daruratin syi'riyah. Makna ikhtiyar yaitu selain dari darurah syi'riyah. Artinya kalau dia dalam syair, ya bisa saja. Kalau dalam syair dia bisa menyelisihi kaidah yang ada. Wal muttasil lahu isna asyara damiran. Isnan min halil mutakallim. Baik. Al-fa'il. Al-mudmar. Al-muttasil. Lahu isna asyara damiran. Ya. Ini juga domir, ya, kalau dikelompokkan lagi itu menjadi tiga. Lil mutakallim, lil mukhatab, dan lil ghaib. Ini kita harus paham juga. Ya, apakah itu mutasil, apakah itu munfasil. Ya, dari sisi korinahnya, maka dia terbagi menjadi tiga. Ya, lil mutakallim, lil mukhatab, dan lil ghaib. Lil mutakallim itu ada dua, ya. Ana nahnu misalnya, itu dua. Lil mukhatab itu ada lima. Anta anti antuma antum antunna. Ya, itu contohnya. Untuk al ghaib itu ada lima juga. Ya, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Contohnya demikian. Ya, mutakallim itu orang pertama kalau dalam istilah bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, orang yang berbicara atau diistilahkan sebagai orang yang pertama. Kada ganti orang pertama itu mutakallim. Kemudian, mukhatab itu lawan bicara, orang kedua. Orang kedua. Ghaib itu yang tidak ada di tempat. Ya, orang ketiga. Taib. Contoh fa'il mudmar muttasil. Ya. Yang untuk mutakallim lil mutakallim Ya, yang pertama adalah etak. Al-madmumah. Yang didomahkan. Tak yang didomahkan. Lil mutakallim. Wahdahu. Mudhakkaran kana au mu'annathan. Au mu'annasan. Nahu. Darabtu. Jitu. Ya, akal tu, korak tu, taip, ah, fun. Contoh atta al-madmumah lil mutakallim wahdah mudzakkaran kana au mu'annathan. Ya, darabtu. Ini untuk mutakallim orang pertama. Wahdahu, sendirian. Ya, sendirian. Ya, mudzakkaran, apakah dia mudzakkar atau mu'annas. Darabtu, berarti ini mutakallim, orang yang berbicara. Saya, aku. Ya, apakah aku ini laki-laki atau perempuan? Ya, bisa mencakup keduanya. Ya, tidak dibedakan. Kemudian yang kedua. Na, domir na, lil mutakallim, al muadzin, nafsahu. Awil ladhi ma'ahu ghairuhu. Nahu. Kita di sini. Nahu. Darabna. Kita di sini. Darabna. Jikna akalna korokna. Taib darabna jikna akalna korokna misalnya. Ya. Baknya disukunkan. Na lil mutakallim al muadzim nafsahu. Ya, lil mutakallim yang berbicara, muadzim nafsahu, dia membesarkan dirinya. Ya. Nah, ini kita dapatkan banyak di Al-Qur'an ketika dhamir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan yang seperti ini, apakah nahnu, apakah na dan lain sebagainya. Ya. Dan tetap kita terjemahkan dengan kami misalnya. Tetapi tidak mesti menunjukkan banyak. Karena dia menunjukkan dua makna. Ya. Mutakalim al-mu'adzim nafsah. Yang dia membesarkan dirinya. Au alladhi ma'ahu ghairuhu. Atau yang dia bersama dengan yang lainnya. Au alladhi ma'ahu ghairuhu. Atau ada yang lainnya. Mencakup yang lainnya. Kami, makanya dikatakan kami. Di sini yaitu orang berbicara dan yang selainnya. Tapi juga bisa dikatakan cuman Kami di sini cuma dia sendirian saja, mutakalim saja, tapi dia ingin membesarkan dirinya. Ya. Baik. Kemudian ini adalah mutakalim lil mukhatab. Al-mukhatab ada lima. Yang pertama, atta. Al-maftuhah. Lil-mufrad al-mudhakkar. Nahu darabta jikta akalta qara'ta. Untuk mukhatab yang pertama, atta al-maftuhah. Ya, ta-nya difathahkan. Ini adalah untuk mufrad mudzakkar. Untuk mufrad, ya, mudzakkar. Contohnya, darabta. Ya, engkau. Engkau memukul. Darabta. Laki-laki. Engkau laki-laki memukul. Yang kedua, atta al-maqsurah. Lil-mufrad. Lil-mufradah al-mu'annathah. Ya. Nahu darab ti ji ti akal ti korak ti. Atta al-maksurah. Ta kasrah menunjukkan mufradah mu'annasah. Ya, perempuan tunggal. Darabti, jikti, akalti, karakti. Engkau perempuan makan. Engkau perempuan perempuan. Yang ketiga, atta al-madmumah. Ma'al mim wal alif lil musanna mudzakkaran kana au mu'annatha. Nahu darabtuma da ji tuma akal tuma qara tuma. At-ta' al-madmumah. Al-madmumah. At-ta' al-madmumah. Ya. Ta' yang didomahkan, tapi disertai mim dan alif. Mim dan alif. Ya. Ini untuk musanna. Mudzakkaran kana au muannatsan. Contohnya, darabtuma. Kalian berdua telah memukul. Baik laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, atta al-madmumah ma'al mim li al-jama' al-mudzakkar. Lijam il mudakar. Nahu. Darabtum. Jiktum. Akaltum. Qara'tum. Yang keempat, tak didomahkan disertai mim. Tak didomahkan disertai mim. Ini untuk jamak mudzakkar. Contohnya, darabtum, jiktum, akaltum, qara'tum. Kalian laki-laki darabtum, telah memukul, telah datang, telah makan, telah membaca. Yang kelima, atta al-madmumah al-madmumah ma'a an-nun li jama' al-mu'annath. Nahwu darabtunna jiktunna akaltunna qara'tun tunna. Baik. Yang kelima, atta yang didomahkan disertai nun untuk menunjukkan jamak muannas. Contohnya darabtunna, ya, kemudian jiktunna, akaltunna, qara'tunna. Kalian perempuan, ya. Ini kalian menunjukkan perempuan. Darabtunna. Memukul, datang, makan, dan membaca. Tapi insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakumabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.